Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna muhammadan abadu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari lazim. Rabbi surali syahrini wa suli amri wa halulah kadata milisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian Ahlul Albab dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kembali kita persembahkan karena Allah, karena masih diberikan kesempatan untuk beriktikaf di masjid yang mulia ini dalam rangka thalabil ilmi dan taqarrub ila Allah. Selawat dan salam juga selalu kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pegangan hidup kita. Kemarin kita sampai membahas hadis tentang yang membatalkan sholat menyentuh kemaluan. Ya, terakhir kemarin tentang orang yang memandikan mayat harus mandi dan yang membawanya harus berwudu kalau kita mengangkat jenazah. Hadis selanjutnya saya baca, An Abillah bin Abi Bakr radhiyallahu anhu anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amri bin Hazm. Jadi kata Abdullah bin Abi Bakar, anak daripada Sayyidina Abi Bakar, Rasulullah pernah menulis surat kepada Amri bin Hazm, isinya ala yamassal qur'ana illa tahir, bahwa tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Di sini dikatakan bahwa sering kita ditanya, boleh enggak sih memegang Al-Qur'an dalam keadaan junub? Hukumnya jelas tidak boleh. Perempuan haid juga tidak boleh. Cuma ada pengecualian kalau memegang tafsir, dengan catatan ayatnya tafsirnya lebih banyak daripada ayatnya. Jadi kalau kita memegang, kalau Quran apa, tafsir yang depak itu kan seluruh Al-Quran loh, itu tidak boleh. Seperti tafsir-tafsir yang banyak itu, ya tafsir Munir atau tafsir Misbah yang 15 jilid itu kan satu jilidnya boleh dipegang ya. Tapi dengan tujuan ya mungkin bukan untuk bermain-main ya. Jadi perempuan yang haid pun, laki-laki yang junub pun sebenarnya tidak boleh memegang Al-Quran ya. Ya, kecuali dalam keadaan darurat lah gitu ya. Yang boleh dalam keadaan mubah itu ya ketika ayatnya itu lebih sedikit daripada tafsirnya itu. Selanjutnya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah istri Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, bahwa sesungguhnya Rasulullah itu selalu berzikir kepada Allah ala kulli ahyanihi, dalam setiap ahyan. Ahyan itu setiap masa atau saat. Jadi zikir ini memang ini ya, Pak. Dulu kita jelaskan juga para nabi itu termasuk Nabi Ibrahim itu selalu zikir hati gitu ya. Mereka sudah bisa melakukan zikir hati. Jadi ketika naik motor pun sebenarnya kita bisa berzikir gitu ya. Bisa berzikir gitu. Dengan zikir itulah keimanan kita tuh selalu bersambung dengan Allah gitu loh. Ya lagi dalam kondisi apapun ya, kecuali dalam di tempat-tempat yang terlarang seperti di kamar mandi gitu ya. Kalau apa? Dalam hadis saya pernah temukan di buku lain itu, kalau sebelum tidur kita berzikir sampai tertidur gitu loh, itu Allah akan menghitung pahalanya sampai kita bangun lagi gitu loh, karena tertidur dengan zikir ya. Ya zikir, Pak. Zikir itu kalau bisa yang apa ya? Yang ada dalam hadis-hadis makbulah tentunya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawaddo. Ini tentang bekam. Apakah bekam itu membatalkan wudu? saya juga termasuk yang sering bebekam ya di belakang ini gitu. Ya tapi kan tetap saya tetap berwudu gitu. Dalam artian ya kondisi waktu berbekam itu ya karena ada darah-darah mungkin keluar ya. Bekam itu memang bagus sekali lah. Saya merasakan bagi manfaatnya bagi tubuh ya. Rasulullah aja melakukan gitu ya. Jadi Rasulullah itu sering berbekam dan beliau sholat dan tidak berwudu. Berarti kalau kita lihat di sini, bekam itu tidak termasuk dalam riwayat Anas bin Malik, tidak termasuk yang membatalkan wudu. Ya. Selanjutnya ini tentang tidur ya, diulang lagi hadisnya. Li Abi Daud aidan an Ibnu Abbas marfu'an innamal wudu'u ala man nama mubtaji'an wa fi isnadihi dha'fun aidan. Dari Abu Daud, dari Ibnu Abbas hadisnya marfu' sampai kepada sahabat, wudu itu hanya wajib bagi orang yang tidur berbaring. Dulu sudah kita sepakati ya. Kalau kita tidur dalam keadaan duduk, bersandar, pinggul kita menyentuh lantai, bangun, tadi sebelum tidur kita berwudu, wudu kita tidak batal. Ini menegaskan walaupun sanadnya dhaif, tapi hadis ini sudah didukung oleh hadis yang lain. Paling-paling nanti derajatnya menjadi hasan lil ghairihi. Jadi hadis itu ketika dhaif, tapi banyak riwayat yang lain itu bisa menjadi hasan lil ghairihi. Sebab pembagian hadis itu ada sahih li zatihi, sahih li ghairihi, bisa hasan li ghairihi. Walaupun hadisnya dhaif, tapi nanti banyak matan-matannya dari perawi yang lain, itu bisa menjadi hasan li ghairihi. Ya. Selanjutnya kita pindah kepada hadis tentang adab buang hajat ya, dalam kitab Bulughul Maram. Jadi Islam itu memang sangat sempurna ya, mengatur kita dalam kehidupan ini mulai dari nol sampai Z ya bahasa kitanya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada aturannya, termasuk di dalam kamar mandi ya. Padahal mungkin zaman itu belum ada kamar mandi kali ya. Zaman Rasulullah kan belum ada ya. Tapi sekarang kan sudah canggih lah. Kalau kita lihat orang-orang rumah-rumah mewah itu, kamar mandinya lebih bagus dari itu gimana? Terlalu mengindahkan kamar mandi ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik qala. Anas bin Malik adalah pembantu Rasulullah, jadi banyak melihat perilaku Rasulullah sehari-hari ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala wa doa khatamahu. Rasulullah ketika masuk darul khala, khala itu artinya sunyi ya. Jadi WC, beliau meletakkan cincinnya gitu, menanggalkan cincinnya. Sebab cincin Rasulullah itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Cincin itu sekaligus menjadi stempel. Kalau ada surat-surat Rasulullah, itu distempel oleh cincin. Rasulullah pakai cincin itu di jari kelingking ya. Di jari kelingking di tangan kiri. Jadi langsung jadi stempel gitu. Itu nama Muhammad Rasulullah. Dulu mungkin belum ada, mungkin Rasulullah gak bisa tanda tangan kali ya. Atau mungkin karena zaman itu belum ada tanda tangan, adalah stempel kenabian gitu. Makanya ketika beliau masuk Darul Khola, ya, itu beliau lepas gitu lah. Nah ini juga bisa kita apa terhadap ada tulisan-tulisan Arab ya, atau ya harus kita copot di dalam kamar mandi gitu. Termasuk juga mungkin yang HP-HP yang ada Qurannya ya. Bagaimana juga kalau laptop, sekarang laptop itu kan mungkin ada program Qurannya mungkin ya. Ya mungkin dalam kondisi bisa kita tinggalkan kalau ada penitipan, kalaupun apa, sebab digital itu kan. Saya pernah mendapatkan pendapat Syekh Sya'rawi itu, Syekh Sya'rawi, seorang mufasir Mesir meninggal 2007. Itu boleh mengatakan dulu kan banyak kaset-kaset ngaji itu ya, yang diputar-putar di masjid itu ya. Itu kata beliau, kaset itu sendiri, itu kan kalau kita lihat apa, isi kasetnya itu kan sebenarnya enggak kelihatan ya, karena digital gitu lah. Itu dalam kondisi seperti itu pun enggak boleh kita hinakan gitu lah. Enggak boleh kita langkahi, enggak boleh kita injek, apalagi kita pakai tidur ya jadiin bantal gitu. Kita tumpuk kaset Quran tuh jadiin bantal gitu ya. Nah, bagaimana dengan laptop gitu lah. Nah, bagi saya mungkin selama tidak, kalau ditinggal di luar juga mungkin resikonya tinggi ya. Tapi mungkin tidak harus dalam kondisi on mungkin ya. Dalam kondisi mati mungkin sebaiknya ya gak apa-apa kita bawa. Tapi kalau memungkinkan ada penitipan di luar, ya sebagusnya ada penitipannya. Termasuk juga mungkin handphone ini ya. Itu kan handphone-handphone sekarang itu kan ada Qurannya ya. Kalau saya gak ada ini ya, itu mungkin bisa dimatikan dulu kalau harus dibawa ke kamar mandi ya. Jadi ini masalah adab kita saja terhadap Al-Quran ya. Jadi kalau kita apa terhadap Al-Quran itu memang berbeda adab kita membawanya juga harus hati-hati ya. Jangan kita menemukan ayat-ayat Al-Quran di sampah itu hati-hati ya. Kadang-kadang orang bikin undangan nikah itu kan Bismillahirrahmanirrahim, undangan RT Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu kan ada Rahmanirrahimnya lah. Habis undangan diginiin aja ditaruh di tong sampah gitu. Itu kalau bisa kita selamatkan. Kalau kita ketemu ya, imah kita bakar atau imah kita gunting pas itunya itu ya, bisa kita kumpulkan dulu ya. Atau ketemu potongan-potongan Quran gitu. Di masjid-masjid itu kan biasanya yang masjid-masjid tua ya, itu kan Qurannya udah pada robek gitu ya. Karena bukan sering dipakai, jarang dipakai malah. Karena jarang dipakai itu numpuk di lemari, dimakan rayap ya. Akhirnya kan robek-robek sendiri gitu. Itu gimana itu? Itu kalau bisa dibakar ya, dan biarkan abunya terbang, gak usah dilangkahin juga abunya gitu. Ini karena Rasulullah SAW Iza dakhalal khala wa do'a khatamahu. Apabila masuk ke dalam kamar mandi, beliau meletakkan cincinnya. Wa anhu qala, dari Anas bin Malik juga. Jadi beliau termasuk periwayat hadis terbanyak ya. Karena Rasulullah SAW iza dakhalal khala qala. Apabila beliau akan masuk ke kamar mandi, beliau berkata WC ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Berarti ada riwayatnya ya. Kemarin saya ditanya sama jemaah di mana itu. Doa masuk WC itu ada hadisnya enggak gitu loh. Waktu itu saya jawab, perasaan ada saya bilang. Tapi saya enggak tahu, rupanya ada ini. Besok kalau dia nanya lagi ya, kalau masih hidup. Enggak tahu, yang enggak ketemu lagi lupa orang mana nanya itu. Soalnya banyak kata-kata doa itu enggak ada hadisnya gitu loh. Seperti doa makan itu, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana, itu enggak ada hadisnya katanya. Saya belum pernah juga menemukan ada hadisnya gitu. Doa makan cuma bismillahirrahmanirrahim tahu saya itu. Doa setelah makan alhamdulillah lazi atamana wa saqana wa jaminal muslimin. Itu katanya juga enggak ada hadisnya. Nah, saya dalam wudu juga begitu gitu. Ternyata doa keluar WC itu enggak ada itu. Cuma adanya ghufronaka itu. Allahumma azhaba anni itu enggak ada. Enggak ada dalilnya itu. Tapi bagi saya enggak ada masalah. Doa itu kan bisa kita karang toh. Asal jangan itu bilang dari Rasulullah gitu loh. Ya. Saya potong sedikit. Kemarin ada mahasiswanya berani banget sama dosennya. Dia ngirim ini apa? SMS lucu itu loh. Mana ini? Mudah-mudahan masih ada. Oh ini. Ini anak farmasi. Doa minta jodoh berbagai versi. Masa sama dosennya dia begini lucu. Kalau sama teman sih enggak apa-apa itu loh. Versi wajar. Ini doa ya. Ya Allah, kalau dia jodohku dekatkanlah. Kalau bukan jauhkanlah itu. Ini wajar ini. Ada kata dia nih ya, ini tulisannya ya, saksi nih. Versi kurang ajar katanya. Ya Allah, kalau dia jodohku jodohkanlah. Kalau bukan jangan jodohkan dia dengan orang lain. Gitu. Ada versi maksa katanya. Ya Allah, mana nih? Ya Allah, kalau dia jodohku syukur alhamdulillah. Kalau bukan please jadikan dia jodohku gitu. Versi ngotot ada ini. Ya Allah, kalau dia jodohku dekatkanlah, kalau bukan tolong dicek lagi mungkin salah baca. Versi ngotot ini. Terakhir versi nawar, ya Allah kalau dia jodohku dekatkanlah, kalau bukan temannya juga boleh. Masa anak farmasi itu. Sama dosennya dia begini heran ya. Doa artinya begini. Doa tuh boleh kita karang. Doa pun apapun ya, bahasa Indonesia juga boleh kok doa itu. Saya kalau mengawal nun sewu dulu ya, waktu mengawal jemaah tawaf, enggak pernah saya ajak saya baca ini. Pokoknya Ibu doa aja deh, Ibu pengen doa lagi tawaf itu kan saya senang tuh cuma ngawal tok gitu loh. Daripada baca-baca buku malah nabrak-nabrak tuh. Enggak usah Bu baca doa itu. Ibu zikir aja apa yang ingat gitu loh, tawaf yang keliling gitu. Itu kan juga enak, juga santai gitu loh. Mana tadi ini doa-doa? Oh ya, jadi ini ada hadisnya ya, riwayat daripada imam, tujuh imam. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi kalau ada nanya, ada hadisnya enggak ada. Bulughul maram ya, cari aja itu. Kalau dia mau nyari, kalau enggak percaya aja sama saya gitu. Wa anhu qala, dari Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yadkhulul khala'a fa'ahmil ana wa gulami nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Ini masalah istinja ya. Dulu pernah sering kita dengar hadis itu, termasuk azab yang pedih di dalam kubur itu kalau kita tidak beristinja ya, tidak beristinja setelah buang hadas kecil dan buang hadas besar ya. Rasulullah ketika lewat makam, kata Rasulullah, orang ini lagi diazab di kuburannya karena tidak beristinja itu. Makanya Rasulullah waktu itu mengambil daun korma ya yang masih basah. Insya Allah kalau masih basah, mudah-mudahan azabnya diringankan oleh Allah itu. Mungkin dari situ orang mengambil filsafah menaburkan bunga itu loh. Saya pernah juga ditanya loh itu. Ada enggak sih hadisnya nabur bunga di kubur itu gitu? Bunga apa itu? Bukan kembang tujuh rupa, kemboja gitu. Itu ada hadisnya enggak itu loh? Waduh, saya enggak pernah tahu. Saya taunya korma ya saya bilang. Ya kalau korma kan Indonesianya mungkin kelapa, boleh lah saya bilang. Kalau daun-daun enggak tahu. Tapi kalau kita bilang enggak boleh nanti tukang penjual bunga marah juga. Makan pencarian saya ini. Jadi dilihat bahwa Rasulullah meminta air untuk beristinja, itu intinya itu. Ya. An Mughirah bin Syu'bah, sahabat Rasulullah, banyak juga meriwayatkan hadis ini. Qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam khudzil idawah fantalaqo hatta tawari anni faqada hajatahu. Dari Mughirah bin Syu'bah berkata Rasulullah kepada saya, tolong diambilkan ember idawatan dengan air tentu ya. Fantalaqo, terus beliau setelah mengambil air mengasih kepada Rasulullah sampai berlalu. Faqada hajatahu, setelah itu Rasulullah qada hajat. Jadi saya pernah membaca dalam silsilah mujizat Rasulullah. Itu Rasulullah itu mujizatnya banyak sekali yang tidak mungkin banyak diceritakan ya dalam kitab kecil itu. Saya ada bukunya insyaallah. Itu salah satu mujizat beliau itu adalah kalau beliau buang air besar, itu Anas bin Malik itu pernah melihat dengan mata kepala sendiri pohon itu bergerak menutupi Rasulullah daripada pandangan orang. Jadi pohon itu bergerak, ini pernyataan sahabat sendiri ya. Dan juga kalau misalnya Rasulullah setelah buang air besar, itu biasanya langsung ditelan oleh bumi. Itu saya baca dalam mukjizat. Tapi pernah juga Ummu Aiman yang pembantu Rasulullah itu pernah dalam sebuah riwayat saya baca, beliau pernah meminum pipisnya Rasulullah. Mungkin pernah dengar ya. Karena mungkin di Rasulullah lagi pipis ditampung, beliau enggak tahu kalau itu pipis itu. Akhirnya beliau minum, mungkin karena rasanya enggak begitu enggak begitu kayak punya kita mungkin ya. Kalau punya kita itu dari jarak 1 kilo aja tahu kan. Itu kan mungkin karena baunya lain gitu ya. Akhirnya beliau minum. Terus lo kok diminum kata Rasulullah? Ya enggak tahu itulah. Kata Rasulullah, saya doakan kamu tidak sakit perut sampai seumur-umur gitu lah. Dan itu beliau buktikan gitu lah. Jadi bukan berarti itu juga mengatakan bahwa boleh enggak berobat dengan air pipis ya. Kan banyak kita lihat orang-orang itu katanya pipis pagi itu kan banyak mengandung antibodi ya, antibiotik. Antibiotik. Banyak saya lihat orang-orang artis itu pagi-pagi itu dia minum pipis pagi pertama sekali itu katanya mengandung antibiotik. Kalau saya itu najis, enggak mungkinlah Allah menurunkan obat dengan najis itu ya. Katanya kalau sakit gigi, coba aja berkumur-kumur ya, sembuh itu ya. Ya sembuh iya tapi pingsan saya bilang. Katanya gitu ya. Tapi pipis yang pagi-pagi keluar itu katanya racun-racun itu kan lulus dengan pipis di pagi hari itu ya. Antibody antibiotik itu kan sebenarnya racun ya yang dijinakan dah. Ya enggak tahu saya, tapi menurut saya sih enggak ada itu. Kalau terpaksa banget enggak ada obat lain monggo lah, enggak mungkin Allah menurunkan obat dengan cara najis begitu ya. Katanya kalau luka juga pipisin aja sembuh itu katanya. Bukan tambah sakit sebenarnya. Ada ya garamnya itu tuh. Ya ini bukan berarti kisah tadi itu bukan merupakan dalil bagi kita boleh berobat dengan air pipis ya, jangan salah paham. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, ittaqu la'inin, kata Rasulullah, jagalah diri kalian daripada jangan dilaknat, jadi orang terkutuk. Apa itu? Allazi yatakhala fi tariqin nas, orang yang buang air di jalan manusia. Jadi itu jalan umum, kita buang air di sana itu. Ini kebanyakan saya lihat dan saya ya, orang-orang jalanan biasanya. Sopir-sopir taksi itu saya lihat pojok gitu ya, minggir, buka pintu pipis gitu. Dari depan enggak kelihatan gitu lah. Seperti itu orang-orang lewat gitu. Itu termasuk terkutuk kata Rasulullah. Kalau di Indonesia mungkin agak bagus ya. Tapi kalau pengalaman saya di Timur Tengah itu, karena di sana mungkin jarang mungkin WC umum ya. Itu orang sudah biasa aja pipis di tembok-tembok itu lah. Dengan pendidikan tinggi pun sama aja saya lihat, santai sos gitu. Temannya samping juga sos gitu. Kita tuh ngelihatnya gimana gitu loh ya. Ya mungkin karena fasilitas umum juga enggak banyak gitu loh. Jadi kalau kita lihat di tembok-tembok Timur Tengah itu bau pesing aja semua itu gitu. Itu termasuk laknat lah menurut Rasulullah itu. Ya kalaupun kepepet banget ya carilah tempat yang ini ya, yang tidak dipakai orang, apalagi di halte itu ya. Di Jakarta tuh sama aja saya lihat itu. Di halte-halte itu bau pesing aja gitu lah. Ya gimana lah caranya gitu. Pokoknya kata Rasulullah ini dilanak gitu aja gitu. Tempat orang berjalan fitori kinas au fizlihim, atau tempat dia bernaung. Tempat orang yang suka berteduh di halte itu. Halte juga ada. Itu yang termasuk ini ya, nanti ada hadisnya tentang buah hajat juga. Buah hajat juga enggak boleh di tempat-tempat umum itu lah. ya carilah tempat yang lain gitu. Nah kalau di sungai bagaimana gitu loh, ya enggak apa ya, kalau sungai itu menjadi tempat mandi orang gimana itu. Kalau di Jakarta kan biasa aja, yang di atas BAB, yang di bawah nyuci gitu loh, yang bawah mandi nyuci gitu loh, airnya juga udah butek juga ya, jadi enggak kelihatan lewat gitu loh. Kalau airnya jernih kan kelihatan ada yang lewat gitu, kuning gitu ya. Kalau airnya butek juga enggak kelihatan lewat, terus santai aja gitu. Ya, pokoknya di tempat-tempat umum ya. Zada Abu Daud anin Mu'az, Abu Daud menambahkan dari Mu'az bin Jabal wal Mawarid wal Afzuhu, itahul mala anis salasah, hindarilah laknat yang tiga ya. Pertama, buang air besar di sumber-sumber air. Sumber air apa maksudnya ya? Al baroza fil mawarid, buang air besar di sumber air. Sumber airnya apa maksudnya? Tandon ya. Masa di tandon tuh. Sumber air itu mungkin maksudnya ya seperti hulu sungai mungkin ya. Hah? Mata air. Apa? Mata air itu apa? Cuma sumur. Di sumur enggak mungkin lah orang BAB itu. Sungai mungkin maksud saya itu sungai mungkin ya. Pokoknya hindari buang air besar di sumber-sumber air penduduk. Ya, mungkin di sungai lah ya. Di sungai kalau memang yang dipakai untuk minum dan segala macamnya gitu lah ya. Wa qari'atu thariq ya. Dan juga buang air besar di tempat-tempat jalan raya. Mau jalan raya ini susah juga ya. Kalau di kampung-kampung kan enggak mungkin lah. Ya, di jalan raya, jalan yang merupakan akses orang lain itu juga enggak boleh. Kecuali dibikinkan, biasanya kalau acara-acara di hotel tuh rame ya. Kan ada WC-WC umum biasanya ya, yang disiapkan oleh panitia biasanya gitu. Yang ketiga, wazil, tempat orang berteduh juga enggak boleh. Di bawah pohon hindari. Di bawah pohon dihindari ya, di bawah pohon itu kecuali mungkin ini apa, di tengah-tengah hutan kali ya, yang jarang orang lewat tuh nggak apa-apa itu. Dulu saya punya cerita apa itu, teman saya dulu di pesantren di Bukit Tinggi itu, jadi ada teman, suatu teman ini teman saya yang bukan saya ya. Ada seorang temannya tuh suka BAB di belakang pondok itu loh, di semak-semak itu loh, nggak tahu gitu loh. Akhirnya dikerjain gitu loh. Diikutin, dia kan gak tahu kalau diikutin tuh, karena udah kebelet banget kali itu. Nah pas dia apa, mau BAB itu buka celana dibiarin gitu loh. Ini teman saya cerita ya. Pas dia mau serius itu ya, dikagetin, wah gitu loh. Masuk lagi katanya. Akhirnya dia tobat gak mau lagi di sana. Ya itu kebangetan ngerjain teman ya. Sekarang yang ngerjain jadi dosen itu. Di Padang. Di Batu Sangkar ya, di Padang itu yang ngerjain itu jadi dosen sekarang. Yang kadang-kadang orang nakal itu jadi-jadi ya. Ada aja aneh-aneh itu kerja. Ya, jadi tiga yang harus kita hindari di sumber-sumber air, sungai, perigi apa namanya itu kalau di apa itu. Di kampung itu kan biasanya ada tempat mandi ya. Atau di pancuran. Nah, ya, belum pernah mandi di pancuran ya. Ya, di kampung di depan rumah saya itu ada pancuran air itu di belakang Estet Tanas itu ke timur, kan ada sungai Tambak Bayan itu ya. Ini seberangnya itu ada itu, dekat rumah saya itu. Itu juga enggak boleh. Tapi banyak orang di sana BAB itu loh. Saya juga heran itu. Orang kampung sana itu loh. Nah, yang saya ceritakan dulu ya. Di apa? Di Padang Pariaman itu. Yang dulu saya ceritakan ya, dakwah bil, kita harus berdakwah dengan kekuatan jabatan gitu ya. Jadi di Pariaman itu kan pinggir laut gitu loh, yang kena gempa kemarin itu loh. Itu kan kebiasaan orang dulu kan BAB di pinggir laut itu loh. Penuh itu, jejer gitu loh. WC terpanjang di Asia itu. Oh, gitu. Pagi-pagi udah penuh itu. Nah, akhirnya bupati mencoba dihimbau supaya rakyat jangan buang air lagi di BAB di sana kalau pagi-pagi gitu. Tapi bupatinya bagus juga. Dibikinkan WC 20 biji. Ukuran 2x2. Akhirnya dibikin tulisan, dilarang BAB di laut, di pinggir laut. Ada WC silahkan kesana gitu loh. Tapi setelah ditunggu beberapa hari gak ada yang mau gitu loh. Karena mungkin mengubah kebiasaan masyarakat itu sulit ya. Apalagi kondisinya berbeda. Kalau BAB di pinggir laut itu kan ada udara sejuk gitu loh ya. Sepoi-sepoi, ada kicauan burung gitu loh. Bisa ngobrol sama teman kiri kanan. Nonton Barcelona gak semalam gitu. Modalnya cuma sarung gitu loh. Disuruh masuk WC 2x2 pengam, gak ada udara, gak ada kicauan burung, pusing dia kali ya. Akhirnya pada gak mau gitu loh. Nah, akhirnya muncul ide dari seorang anak buahnya Pak Bupati. Pak Bupati gini aja, kalau hanya dihimbau masyarakat itu nggak bisa itu. Pak Bupati harus zakat wibawa itu. Caranya ya udah, tiap pagi tungguin itu kalau pinggir laut itu. Setiap ada yang mendekat pinggir laut usir, sono WC gitu. Usir sono WC gitu. Akhirnya bisa. Jadi memang berdakwah itu bukan hanya himbauan-himbauan itu. Orang tuh nggak percaya dengan himbauan tuh. Dihimbau ya, Indonesia dilawan. Coba lihat kemarin apa yang naik di atas kereta itu ya, dilarang sama polisi, malah di polisinya dilemparin gitu. Susah memang di Indonesia itu. Maka Indonesia ini kalau mau berubah dijajah lagi aja deh. Kalau nggak dijajah nggak bisa. Harus ada yang ditakutin Indonesia ini. Kalau nggak ada yang ditakutin, ah udahlah, semuanya bebas. Mana tadi? Tiga ya. Qorin atau Torik di tempat orang jalan, wazir tempat orang suka berlindung ya kalau hujan. Ya. Hakhraja Tabrani dari Imam Tabrani, naha anitahtil asjar al-musmirah wadofatin nahril ajari min hadisin Umar bisanati do'if. Ini hadisnya do'if tapi bisa kita mendukung hadis yang tadi. Melarang buah air besar di bawah pohon yang berbuah. Pengaruh gak tuh berbuah itu? Pokoknya pohon yang berbuah, kalau gak berbuah gimana gitu. Kan ada pohon yang tidak ada buahnya tuh. Seperti beringin itu kan gak ada buahnya tuh. Paling ada penunggunya gitu loh. Biasanya orang kampung itu kalau pipis itu tuh harus minta izin gitu. Minta izin sama siapa sih bilang. Nanti kalau dia minta bayar gimana? Mbah, saya pipis dulu izin ya. Kata si Mbah, pipis aja deh, saya lagi tidur katanya. Siapa yang punya pohon itu kadang-kadang? Tapi kadang-kadang apa? Kalau dulu saya kan waktu di pesantren itu kan senang naik gunung gitu ya. Hiking itu loh, sampai puncak Merapi itu saya 3 kali itu. Puncak Sibayak 1 kali pas tahun baru. Itu kan ada ininya apa? Ada petuah-petuahnya itu. Kalau barang ketinggalan jangan diambil gitu ya. Jangan sombong di tengah jalan. Yang satu itu pipis itu. Kalau pipis di pohon minta izin gitu lah. Saya juga ikutan dulu tuh. Mbah, pipis ya. Kalau benar ada orangnya gak apa-apa ya. Saya juga lagi pipis sama si Mbah. Ya ini hadis dimulai dengan sanad yang dengan sanad yang lemah gitu ya. Tapi bisa mendukung walaupun sanadnya lemah. Belum tentu hadis itu. Ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam iza taqawwa rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma. Apabila dua orang buang air besar, maka hendaknya masing-masing, ini akhlak aja ya, masing-masing menutupi gitu loh dan tidak saling berbicara. Jadi hukum berbicara ketika BAB itu makruh kata ulama. Ada yang mengatakan sampai haram. Kaidah fikihnya al-masghul la yusghal. Orang yang sudah sibuk jangan disibukkan lagi gitu loh. Jadi kalaupun kalau di pesantren ya, kalau teman-teman pernah di pesantren itu kan biasanya kamar mandi itu kan jejer gitu ya. Di atasnya kan terbuka itu loh. Jadi bisa kita loncat-loncat itu loh. Ya saya dulu, ya cerita ya, gak apa-apa ya. Dulu pembina asrama itu kan sering pulang kampung gitu loh. Kalau kamar mandi kita kan kadang-kadang gak ada air. Pembina itu pasti penuh gitu. Saya sering mandi dulu itu. Tahu pembinanya pulang kampung kan airnya penuh biasanya, saya loncat itu. Alhamdulillah gak ketahuan. Teman saya nyoba ketahuan itu. Kelakuan dulu waktu pesantren ya. Nanti biasanya ngobrol itu. Kalau buang air besar itu lagi ngobrol. Itu termasuk yang makruh ya. Bagaimana kalau nelfon? Sama aja. Lagi BAB itu kan nelfon. Oh. Kalau sekarang pakai HP bisa begitu ya. Azan ya? Oh iya. Terakhir saya cerita itu teman saya yang dari Medan itu. Itu kalau dia buang air besar itu. Gak tahu ya. Itu selalu ngerokok dan bawa teh itu loh. Subhanallah tuh orang. Jadi kalau dia sudah pakai handuk, teman saya ini sekarang jadi dosen lagi malah di Tapanuli Selatan itu. Kalau dia lagi pakai handuk, ngaduk teh, pegang rokok itu berarti mau BAB itu. Katanya nikmat sekali katanya. Ya Allah, saya bilang tobat anak. Katanya lama sekali dia di kamar mandi itu. Mana tadi? Ya, makruh ya. Terakhir bersembunyi dan sebagainya. Sebab Allah mengutuk perbuatan demikian itu. Jadi tidak boleh kita berbicara ketika bermasalah. Bagaimana kalau nyanyi sama aja? Pokoknya diam aja deh gitu. Gak usah lah, nikmati aja lah dulu gitu. Nanti kalau mau ngomongnya setelah itu aja gitu. Tapi kalau misalnya darurat ya gak apa-apa. Misalnya istri kita manggil mas gitu, kita gak jawab-jawab tuh. Mas kebakaran, yuk ya, apa-apa. Siram aja dulu gitu, gak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk niat ngobrol-ngobrol iseng, kalau bisa kita hindari ya. Terima kasih. Hadis nomor berapa ini? Saya tandain dulu biar enggak lupa nanti. Kita jawab dengan singkat ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, boleh enggak kita berdoa mengambil wudu yang mana di dalamnya ada WC dalam satu kamar mandi? Soalnya kan kita tidak boleh mengucap kalimat Allah saat di kamar mandi. Dulu sudah ada juga pertanyaan seperti ini ya. Apakah boleh kita berwudu di dalam kamar mandi? Jawab saya, selama kita yakin di sana ada suci air tempatnya. Yang kedua, biasanya kan kita berdoa setelah wudu gitu. Kan enggak mungkin kita menyebut nama Allah gitu. Makanya sebagusnya kalau bedakan tempat kamar mandi untuk buang air dengan tempat berwudu dibedakan, seperti di mesin ini kan terpisah ya, itu bagus. Soalnya kita menghindari hal-hal yang najis, dan juga berdoa itu kan harus pakai nama atau kata keluar dulu gitu ya. Kalau bisa kita hindari, tapi kalau memang enggak ada tempat lain ya gimana lagi gitu. Mungkin airnya bisa kita tampung dengan ember atau kita berada di luar gitu. Ustaz, benarkah meninggalkan satu amal karena takut riya itu juga riya itu sendiri? Ini perkataan Qadhi Ibnu Iyad. Qadhi Iyad itu pernah berkata begini, mengerjakan sesuatu karena orang lain itu termasuk riya. Tapi meninggalkan sesuatu karena takut dengan orang lain juga termasuk syirik gitu. Mengerjakan sesuatu karena orang lain itu syirik. Meninggalkan sesuatu, misalnya kita biasa sholat tahajud gitu ya, terus ada tamu, terus kita malu kelihatan rajin mungkin sholat tahajud gitu ya, jadi kita gak tahajud karena ada tamu gitu. Itu kata Qadhi Mulyad itu termasuk juga riya, syirik. Jadi yang ikhlas adalah Allah menyelamatkan kita dari keduanya gitu. Jadi melakukan sesuatu dan tanpa melakukan sesuatu, gak ada keinginan orang lain gitu. Jadi meninggalkan satu amalnya karena takut riya, karena takut orang lain ya, supaya jangan ditakut riya ya, ya termasuk riya juga gitu lah. Jadi jangan sampai kita biasa melakukan sesuatu malu sama orang lain kita tinggalkan gitu lah. Ya itu juga termasuk kata Qadhi Iyad, itu termasuk bagian daripada riya. Betul ini perkataan sahabat ini. Bolehkah menyebut Nabi Muhammad dengan sebut-sebutan yang Nabi tidak pernah menyebut dirinya dengan gelar tersebut, misalnya Said? Oh iya ya, sang profesional atau bapak pakar ekonomi ya. Ini baru saya mendapat pertanyaan begini nih. Bolehkah menyebut Rasulullah dengan nama-nama seperti tadi ya? Pembukaan tamhid. Seorang profesional sejati gitu ya. Bapak ekonomi, bapak pembangunan Soeharto itu. Saya tadi mengira pertanyaannya yang Sayyidina itu lah. Kalau Sayyidina itu Rasulullah sendiri malah menyuruh ketika Mu'az datang, kumu li sayyidikum, berdirilah kalian untuk menyambut Said kalian, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah memang tidak pernah menyebut dalam salawatnya pakai Sayyidina gitu ya. Tapi juga tidak pernah melarang dan malah menyuruh orang lain menggunakan Sayyidi untuk orang dihormati gitu. Tapi Rasulullah, saya pikir tadi pertanyaannya di situ. Tapi kalau ini saya gimana ya, saya juga gak bisa jawab ini. Boleh gak menyebut Rasulullah dengan sanjungan-sanjungan tertinggi ya? Ya gimana, saya juga gak tahu. Apakah yang jelas kita tidak boleh menghina Rasulullah, itu aja. Kalau ungkapan itu menghina ya janganlah. Tapi kalau untuk memuji mungkin boleh ya. Asal jangan berlebihan lah gitu. Ya. Jihad apa mujahid terbesar dalam sejarah itu. Nanti Usamah lagi itu. Ya gimana ya? Yang biasa aja lah mungkin ya, sekedarnya aja lah. Yang penting jangan menghina. Kalau memuji boleh, tapi jangan berlebihan. Kadang-kadang orang sering begitu ya. Jika seandainya Al-Quran di HP yang tidak sedang diaplikasikan, tidak boleh logikanya. Lantas tentu kita yang menghafal Al-Quran juga tidak boleh masuk WC. Wah ini bagus ini. Kalau seandainya HP yang dimati ini, dia ingin memberikan dalil ya. Bagus ini, terima kasih. Walaupun saya terdesak ini. Kalau seandainya HP ini dimatikan gitu ya, kan off gitu ya, gak boleh masuk WC gitu ya. Berarti orang yang hafal Quran gimana? Al-Quran itu kan di otaknya katanya. Berarti gak boleh dia masuk WC gitu ya. Jadi kalau pipis kepalanya di luar gitu ya. Kalau ini pertanyaannya, saya minta tolong gimana ini? Iya ya, orang kalau hafal Quran kan sebenarnya ada memori di otaknya ya. Saya gak bisa jawab ini malah. Harus saya pikirkan ini. Berarti orang hafal Quran gak boleh dong. Nah dia gimana, masa kepala bisa dicopot? Rukhsah mungkin ya. Soalnya kepala gak bisa dicopot ya. Kalau kepala bisa dicopot mungkin gitu ya. Berarti ini kias malfar gitu. Kalau HP kan bisa ditinggal, kalau laptop bisa ditinggal. Kalau kepala gimana nyopotnya gitu loh. Apa dipindahkan dulu ke harddisk? Ya, nanti kita jawab sama-sama lah. Mari berpikir dulu nih. Ini saya kalau enggak saya pikirkan susah saya ini. Tapi logikanya bagus, logikanya bagus. Berpikir dia ini. Berarti benar juga orang siapa yang nanya bagus, terima kasih ya, ini bagus ini. Untuk kita renungkan. Enggak jawab renungkan. Saya enggak bisa jawab. Ya tapi ya mungkin kan harus tadi enggak bisa dicopot kali ya. Ustaz, mengenai BAB di pohon berbuah, bagaimana dengan akibat pohon dan buah yang telah dijadikan tempat buang air besar? Bagaimana akibat pohon dan buah yang telah dijadikan tempat buang air besar? Karena ada menggunakan kotoran tersebut sebagai pupuk. Jadi kotoran kita tuh bisa jadi pupuk. Ya kalau niatnya pupuk enggak apa-apa. Kalau niatnya pupuk ya. Apanya? Enggak ngaruh gitu saya. Ya tapi kalau ada pembuktian ilmiah, kalau memang bisa jadi pupuk, ya berarti enak dong gitu. Enggak usah beli pupuk gratis lagi. Kita malah bisa buka usaha tuh, jual pupuk gratis gitu. Di rumah jual pupuk gratis enak. Terima kasih. Ustaz, apabila memandikan jenazah itu sebelum memandikan jenazah atau sesudahnya memandikan jenazah kita harus mandi sesudahnya. Dalam hadis ini ba'da ya, sesudahnya. Sebelumnya nanti enggak jadi malah. Mandi dulu nyari orang meninggal tuh. Dan mandinya apakah harus mandi hadas besar? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi mandinya sama dengan mandi hadas besar. Jadi mandi hadas besar itu pertama hari Jumat. Jadi hari Jumat banyak, nanti hadisnya ada ya. Banyak mengatakan ulama wajib mandi hari Jumat dan mandinya adalah mandi besar. Khusus hari Jumat ya. Betul. Hadis riwayat siapa? Ada riwayatnya tadi ya. Dan ada enggak doanya itu? Enggak ada, mandi-mandi aja itu. Jadi hari Jumat dengan habis memandikan jenazah, kalau kita memandikan ya, termasuk kalau kita melihat kata, tapi kalau melihat nggak ada hadisnya. Sebab saya pernah melihat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ciri-ciri seorang waliullah? Apakah karomah waliullah itu dapat dengan belajar atau laduniah berasal dari pemberian Allah bawah lahir? Begini ya, aulia Allah itu kan ada sampai akhir zaman. Cuma tanda-tandanya disembunyikan oleh Allah. Dulu saya pernah riwayatkan. Allah menyembunyikan beberapa hal di muka bumi ini, termasuk waliullah. Waliullah, ajal itu termasuk disembunyikan Allah ya. Jadi, ciri-cirinya, ini kata guru saya dulu, waliullah itu kalau kita melihat wajahnya, kita langsung ingat kepada Allah, itu ciri-ciri waliullah. Kalau kita lihat wajahnya, kita ingat Allah itu lah. Tapi kalau kita lihat wajahnya, ingat lahar dingin lah, itu enggak. Apalagi ingat bioskop itu, nah, itu enggak itu. Dan apakah karomahnya itu begini ya? Karomah ini sama dengan mukjizat di zaman Rasulullah. Artinya apa? Mukjizat itu ada tiga syarat. Pertama, tidak bisa diminta, murni pemberian dari Allah itu mukjizat. Kalau bisa diminta jatuhnya sihir. Yang kedua, tidak bisa diulang dan tidak bisa dipelajari. Karomah juga begitu. Makanya muncul istilah bagi ulama sufi itu, istiqomatu khairun min alfi karomah. Kita beristiqomah wirid lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi kita misalnya baca kulullah 10 kali gitu ya. Dapat karomah misalnya bisa jalan di atas air gitu ya. Itu ketika kita baca itu terus enggak dapat karomah itu lebih bagus. Istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jangan kita membaca sesuatu zikir segala macam itu untuk mendapatkan sesuatu gitu. Ya. Apa arti hikmah, karomah, maunah dan ma'rifah? Ini perbedaan saja. Kalau karomah itu para wali, kalau maunah itu untuk manusia biasa. Mujizat para nabi, setelah nabi mati mujizat hilang. Ya, dalam keadaan darurat. Kalau mu'unah untuk kita. Jadi misalnya orang pesawat jatuh gitu ya. Seperti Merpati kemarin tuh. Capok gitu loh. Orang mati semua. Kita malah enggak. Pegel-pegel dikit aja gitu loh. Kok bisa enggak tahu. Itu namanya mu'unah. Tapi enggak bisa diulang. Jangan coba lagi. Coba sekali lagi ya. Gitu. Mati. Ya. Itu namanya mu'unah. Atau misalnya kebakaran besar gitu ya. Masjid kebakaran gitu. Orang meninggal semua. Dia hidup gitu. Kayak kasus Pak Din Samsudin dulu ya. Waktu Garuda jatuh di Yogyakarta itu loh. Itu kan dalam posisi tidur loh Pak Din itu. Kuduka-kuduka bangun gitu loh. Terus katanya ada orang putih ngajak dia keluar gitu. Ini gak tahu ini di, ceritanya di karang-karang saya juga belum pernah konfirmasi ya. Ada orang putih, pak kanan pak gitu ya. Itu seandainya dia gak loncat keluar Pak Din itu mungkin termasuk korban gitu loh. Sebenarnya itu pesawat terbakar gitu loh. Padahal dia posisinya tidur sampai di Jogja gitu loh. Pas bangun udah nyungsep ya. Tapi kalau yang kasus Merpati kemarin kan beda ya. Itu memang tajam akhirnya. Makanya terus terang ya, saya kalau naik pesawat kalau ada anak kecil di atas saya merasa aman loh. Jadi kalau saya lihat ada anak kecil enggak gitu lah. Apalagi anak kecilnya nangis, senang saya itu. Enggak mungkin Allah jatuhkan pesawat anak kecil. Itu dekat saya selalu gitu ya. Tapi kemarin ya terbantahkan juga ya. Merpati kemarin ada anak kecil dua ya, balita dua itu. Jadi kalau di pesawat itu enggak ada anak kecil, saya khawatir loh. Aduh, enggak ada anak kecil gimana nih sebenarnya. Pernah saya dari Jakarta ke Jogja itu, enggak ada anak kecil. Itu karena cuaca buruk, dari Jakarta sampai Jogja coba bayangkan, lampu mati loh. Enggak boleh keluar sama pramugari, degang aja loh. Begitu masuk Bandara Adi Sucipto baru lampunya nyala, peng gitu loh. Baru saya, wah, doa aja sepanjang jalan itu. Doa zikir mati enggak apa-apa deh. Itu enggak ada anak kecil. Kalau ada anak kecil saya senang naik pesawat itu. Aman saya bilang. Gak mungkin lah Allah tega masa saya begitu ya. Ada anak kecil, kalau saya gak apa-apa. Ya, itu karomahnya. Apakah benar walau itu tidak akan berkurang jumlahnya tetap dalam setiap masa? Jadi begini ya. Jadi dalam ilmu tasawuf itu, yang namanya gelar-gelar, kemarin ada abdal gitu ya, ada khalifah, itu memang selalu ada. Waliullah itu akan ada sampai akhir zaman. Kita tidak tahu siapa itu waliullah itu. Seperti ya, dalam kisah-kisah para sahabat Nabi itu banyak sahabat Nabi itu banyak dikatakan waliullah itu. Selanjutnya, Ustaz, apa yang harus kita baca sesudah sa'i, safa, marwah dan ketika menghadap ke kiblat? Begini, yang saya tahu kalau apa? Saya sudah lupa doanya itu antara lari safa marwah itu lah. Setelah kita 7 kali baru kita berdoa itu. Ya. Saya doa biasa aja dulu gitu. Lalu waktu menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini begini. Kalau nanti teman-teman ke Mekah, itu pertama kali mata kita melihat Ka'bah, itu doa itu yang mustajab katanya. Jadi ketika mata pertama kali kita melihat Ka'bah itu, kemarin sudah saya jelaskan ya, tiga hal yang berpahala kalau kita lihat. Pertama orang tua, yang kedua Quran, yang ketiga Ka'bah. Ada lima, yang dua saya lupa ya. Melihat Ka'bah pahala. Makanya kalau kita sholat di Masjidil Haram itu gak usah nunduk, mendingan lihat Ka'bah selama tidak ada gangguan di depannya ya. Kecuali ada orang tawaf itu lari-lari, desak-desakan, mendingan gitu. Tadi, begitu kita nanti masuk Masjidil Haram, dari bab Malik ya, dari depan aja deh gitu lah. Kalau bab salam kan di belakang itu, lurus. Itu begitu kita sampai di lantai satu itu belum kelihatan Ka'bah, masih tertutup sama tiang-tiang ya. Begitu pertama kali kita melihat Ka'bah, itu doa yang sangat mustajab. Berdoalah yang apa? Yang cepat aja gitu lah. Doa yang selama ini kita hajatkan apa? Insya Allah itu mustajab. Gitu. Pertama melihat Ka'bah. Ya, kalau suatu saat nanti ya, insyaallah. Bagaimana menanam pohon dekat kamar mandi? Sebab BAB karena tempat tersebut tanahnya menjadi subur. Ini pertanyaan atau ngasih tahu? Saya bingung. Sebab BAB karena tempat tersebut tanahnya menjadi subur. Dulu saya pernah ditanya sama jemaah. Ini masalah bukan pohon ya. Apa hukumnya memakan ikan lele itu? Kan banyak orang melihara ikan lele itu di Nusawu ya, di Sepiteng ya. Itu katanya sehat itu, gede banget itu. Itu gak usah dikasih makan 3 bulan, dia udah gede banget itu. Segini gede ini itu. Itu bagaimana makan itu katanya? Dan yang apa itu, yang menanyakan itu, katanya kami biasa begitu, setelah kami tangkap, kami biarkan dulu katanya 2 minggu di air jernih, baru kami makan katanya. Ya. Nah kalau ini hanya menanam pohon, dekat apa? Dekat kamar mandi atau dekat spiteng ya. Itu mungkin ya kalau jadi subur ya malah bagus gitu loh. Kan dilarang tadi itu kita buang air di bawah pohon. Kalau spiteng itu kan tertutup gitu ya. Terus kalau kotak pohonnya berbuah, boleh enggak kita makan buahnya? Enggak apa-apa, selama enggak sama warnanya sama baunya sebenarnya. Misalnya pohon rambutan di dekat spiteng gitu ya. Selagi berbuah gitu loh. Karena ya buahnya enggak mungkin, kalau kuning buahnya kan aneh tuh. Ya kalau biasa aja makan aja, enggak ada pengaruh. Insya Allah enggak ada pengaruh ya. Bagaimana hukumnya bernyanyi di kamar mandi? Sama makruh ya, di kamar mandi itu enggak boleh. Kita lagi mandi itu lah. Terus ngapain, udah diam aja. Ya makruh bukan berarti haram ya. Ini kan orang sering tes nyanyi di kamar mandi itu lah. Itu gara-gara artis itu lah. Berkaitan dengan undang yang ada tulisan Arabnya, lebih baik didiamkan atau di mana? Dan apabila terlanjur terbakar bagaimana? Jadi kalau ada undangan yang ini bukan Arab ya, Al-Qur'an ya, Bismillahirrahmanirrahim, atau juga terjemahan kan, kalau undang nikah itu kan wa min ayati surah Ar-Rumayyah 20 itu loh, wa min ayatiha naqalaqu minas sayyidat ini ya, selanjutnya. Itu kan banyak orang yang menulis artinya saja tuh. Ya walaupun itu artinya saja bukan berarti boleh kita, sebab itu Al-Qur'an juga tuh. Walaupun itu bukan Al-Quran, tapi itu diambil dari terjemahan Al-Quran gitu. Itu juga harus kita hormati. Apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada, bakar aja. Atau kita gunting. Saya sudah mempraktekan ya beberapa kali ya. Di tempat sampah itu, karena saya di kampung hidupnya, undangan RT itu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillahnya ditulis dengan huruf Latin. Apakah itu termasuk Al-Quran itu? Ya, banyak ulama mengatakan tidak ya. Bismillah dengan huruf Latin itu Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi walaupun begitu, bukan harus kita hinakan gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan ya, dikumpulkan atau dibakar atau dipotong, yang lainnya biarin dibakar sampah atau kita simpan di rumah. Ya suatu saat nanti kalau udah banyak mungkin kita bakar juga ya. Ustaz, apakah demokrasi menurut Islam dilarang dan apakah Rasul pernah mengajarkan demokrasi? Berikan penjelasan. Oke, gini. Kelahiran demokrasi itu sama lahirnya dengan sekularisme. Jadi dulu kenapa demokrasi itu lahir di Barat? Karena ingin mengurangi otonomi gereja. Jadi gereja itu sangat otoriter dulu. Tidak ada hak rakyat untuk mengungkapkan akomodasi-akomodasi mereka gitu lah. Makanya muncul gerakan pada saat itu untuk menutup peran gereja terhadap negara. Gereja gak usah ikut mengurusi negara gitu loh. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ternyata kelahiran demokrasi itu sama dengan kelahiran sekularisasi. Makanya demokrasi di Barat itu adalah demokrasi yang sekuler. Jadi agama tidak boleh ikut campur dalam masalah demokrasi ya. Nah, kalau saya memandang demokrasi itu bukan sebagai sistem, saya hanya memandang sebagai nilai. Artinya apa? Kalau kita lihat makna demokrasi, kalau suatu hukum itu semuanya hukum demokrasi politik dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, itu jelas bagi saya itu berdosa. Hukum itu dari Allah bagi saya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan hukum Islam? Ya, bagaimana dengan negara Islam? Bagi saya begini, dulu sudah pernah jelaskan, negara itu kan ada 4 macam. Pertama teokrasi, negara teokrasi itu negara Nabi. Ini yang diceritakan oleh Al-Maududi ya. Jadi hukum itu berasal dari Allah. Yang kedua, negara aristokrasi, negara koleh kaum bangsawan. Ini Khalifah Ur-Rasyidin. Pernah negara dengan bentuk dinasti, Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani. Berarti dalam sejarah Islam seluruh bentuk negara itu pernah ada gitu loh. Yang jelas bagi saya negara Islam itu adalah negara yang menjadikan hukum Allah sebagai dasar mengambil hukum. Nah, Indonesia bagaimana saya bilang? Nah, Indonesia ini demokrasinya tidak seperti demokrasi Barat banget gitu loh. Artinya tidak semua nilai demokrasi itu bisa kita tolak gitu. Tidak bisa juga yang semuanya kita terima. Yang jelas kalau demokrasi sekuler yang dikembangkan Barat itu jelas hukumnya haram bagi saya. Sebab menghilangkan peran agama dalam berpolitik itu enggak ada sekali. Nah, kalau di Indonesia ya demokrasi itu adalah yang muncul dari, walaupun apa ya, negara kita bukan negara Islam, tapi seharusnya wakil-wakil rakyat di DPR itu bagi saya ini harus diperjuangkan bagi saya. Mumpung sistemnya demokrasi, maksudnya sekarang lihat ya, masalah korupsi. Kenapa sekarang pemerintah itu tidak pernah melirik hukum Islam bagi saya itu? Korupsi itu potong aja tangannya itu. Terbukti korupsi berapa? Selesai. Saya yakin kalau orang dipotong tangannya itu, mikir lagi korupsi itu. Nah ini, dulu saya kejelaskan, jangankan potong tangan, potong jempol aja lah itu. Kalau nggak punya jempol kan nggak bisa SMS lah. Kapok dia itu, yakin ya. Nah, kenapa tidak pernah berpikir, kenapa kita mengambil hukum-hukum lain aja terus itu? Akhirnya coba, koruptor 2 tahun, 1 tahun penjara itu. Maling helm 7 tahun gitu loh. Ini kan sudah rusak sekali gitu loh. Makanya kita harus berjuang sebenarnya lewat parlemen ya, untuk memperjuangkan hukum Allah ini loh. Termasuk juga menurut saya ya, yang selalu saya masukkan itu masalah lokalisasi itu loh. Tidak ada undang-undangnya di Indonesia mengatakan bahwa lokalisasi itu salah. Sebab di dalam undang Indonesia, hubungan seksual dianggap kriminal apabila dua hal. Pertama, dilakukan dengan paksaan. Yang kedua, anak di bawah umur. Kalau orang melakukan yang suka sama suka itu tidak kriminal di Indonesia. Kan jauh sekali dari hukum Islam lah. Dalam hukum Islam, yang boleh melakukan hubungan sesuatu hanya pasangan suami istri murni. Yang satu lagi mungkin dengan budak ya, walaupun sudah hilang ya. Nah, di Indonesia gak bisa kita menutup lokalisasi. Kenapa? Ya mereka melakukan suka sama suka. Itu kan pasar gitu ya. Namanya juga sarkem, pasarkem lah. Ada penjual, ada pembeli gitu lah. Nah, dalam hukum Indonesia gak bisa itu ditutup. Nah, seharusnya wakil rakyat itu berjuang begitu bagi saya. Bikinlah undang-undang. Tidak boleh melakukan sesuatu kecuali suami istri, baru bisa kita tutup itu. Makanya teman-teman kita dari FPI itu gede banget dengan undang-undang begitu ya. Mereka jalan aja langsung ya. Bagus itu. Habisin aja. Kadang-kadang gimana gitu loh. Berbeda sekali Islam dengan negara sekuler begini ya. Hukum itu coba lihat. Padahal dalam Islam itu nisa hukum harsul lakum. Kenapa istri itu disamakan dengan sawah? Sebab orang melakukan itu harus niatnya untuk keturunan, bukan untuk fun-funan, itu gak ada dalam Islam. Sebab orang bersawah itu kan ingin menanam bibit, pasti ingin hasil ya. Itulah konsep seksual dalam Islam. Ya ini kasus dunia ya. Kalau kasus akhirat kita beda lagi ya. Saya dulu pernah bilang, ada jemaah kita di Belimbing Sari itu nanya saya, "Ustaz, saya sampai sekarang gak bisa jawab saya. Kenapa nanti kita di sorga itu masih berhubungan seks?" katanya. "Apa gak ada kerjaan lain daripada hubungan seks nanti di sorga?" katanya. Bingung saya. "Apa gak ada nikmat yang lebih baik daripada hubungan seks?" katanya. Gak bisa saya jawab itu. Saya bilang gini aja, "Ya udah paket ya, mau diapain?" saya bilang. "Paket kita nanti masuk surga ya ada hubungan seks dengan bidadari," gitu. Dia ingin menolak itu. Kenapa sih harus seks juga di akhirat, ada makan, ada minum, gitu. Nah, kalau di dunia, nisa'ukum harsul lakum. Perempuan itu adalah sawah ladang. Jadi sawah ladang itu kan bercocok tanam. Pasti orang kalau bersawah itu ingin hasil, gitu. Jadi konsep seksual dalam Islam adalah untuk keturunan. Untuk fun-fun itu gak ada. Nah, tapi karena negara kita negara sekulernya begini lah, ngapain saya bilang. Gak bisa. Jadi orang melakukan suka sama suka. Ariel itu dihukum bukan karena dia berzina, gitu. Karena dia menyebarkan pornografi, gitu. Kan aneh sekali itu. Ya, Ustaz, terima kasih. Ini pertanyaannya singkat tapi padat ya. Bagaimana caranya agar Allah mencintai kita? Ya cintai juga Allah, gitu. Wadud ya. Jadi sifat Allah itu ada al-wadud, gitu. Wadud itu kan dicintai dan mencintai, gitu. Jadi kalau kita apa? Bagaimana caranya supaya saya diingat Allah? Ya ingat Allah, gitu. Ya, makanya kata seorang ulama sufi, "Saya tahu kapan Allah ingat saya kok." Kapan nih? Waktu saya ingat Allah, gitu loh. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah ingat. Kalau kita cinta Allah, Allah pasti mencintai lebih daripada kita. Kalau kita berjalan selangkah, Allah akan lebih mengejar kita ya. Yang cintai Allah. Bagaimana cara mencintai Allah? Ya dengan meningkatkan ketakwaan terusnya. Menjadikan kalau cinta itu kemarin kita riwayatkan ya. Kalau orang dengan yang orang yang dicintai itu kan ingin berlama-lama gitu ya. Ingin apa istilahnya? Ingin mojok-mojok gitu ya. Nah, kita usahakanlah mencari waktu sendiri dengan Allah. Pernah enggak kita meluangkan waktu sendiri dengan Allah itu? 24 jam gitu loh, kita sama teman ketawa, kuliah segala macam. Pernah enggak ingin kita sendiri di masjid 1 jam bersama Allah itu? Yang kita baca di buku kemarin ya. Kalau orang mengaku mencintai, biasanya dia ingin berdua-duaan dengan yang dicintainya itu. Pernah enggak kita begitu gitu? Terima kasih ya, bagus-bagus pertanyaannya malam ini. Saya enggak bisa jawab malah. Terima kasih.